Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di sesi yang kedua ini ba'dal isya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akan masuki bab baru qala Al-Imam Al-Bukhari, berkata Al-Imam Al-Bukhari membuat judul bab Babur Rahmah, bab Ar-Rahmatu mi'atu juz'in, bab rahmat yang jumlahnya 100 bagian. Yang dimaksud di sini adalah rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, bab tentang rahmat Allah yang berjumlah 100 bagian. Beliau menyebutkan sebuah hadis, kita baca. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Al-Hakam Ibnu Nafi' qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarana Sa'id Ibnu Al-Musayyib, atau bisa juga dibaca dengan Ibnu Al-Musayyib. Anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in, Allah azza wa jalla menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menahan dari ke-100 rahmat Allah itu, Allah tahan di sisinya sebanyak 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah turunkan ke muka bumi satu bagian saja dari 100 bagian tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 100 rahmat. Dari ke-100 itu Allah tahan 99 bagian. Dan yang satu bagian Allah turunkan ke muka bumi. فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ, hanya dengan satu bagian rahmat Allah itu saja, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini saling merahmati satu dengan yang lain. Yatarahamul khalqu, dengan satu bagian yang Allah turunkan saja dari rahmatnya itu sudah melingkupi dan mencakup seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, sehingga menjadikan mereka saling merahmati dan menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian Rasulullah menggambarkan bagaimana athar atau pengaruh dari rahmat Allah yang satu bagian yang diturunkan di muka bumi itu. Beliau mengatakan, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha, sampai seekor kuda mengangkat kukunya atau mengangkat kakinya yang ada bagian kuku tajam padanya, dia angkat agar jangan sampai menginjak anaknya. Khasyata antusibahu, takut agar jangan sampai kukunya tadi mengenai anaknya. Demikian gambaran athar atau pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu bagian itu saja. Menjadikan binatang ya yang tidak punya akal bisa menyayangi sesamanya. Bisa menyayangi anaknya. Terlebih lagi manusia yang dikaruniai dengan akal, maka tentunya harus memiliki rahmat yang dengannya dia menyayangi makhluk Allah yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita bahas tentang pentingnya seorang mukmin memiliki sifat rahmah. Kita akan baca syarah atau penjelasan dari hadis ini. Qala asy-syarih, qala asy-syarih asy-syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal hadits dalilun ala 'azamatir rahmati, حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل مئة رحمة. Hadis ini menunjukkan atau merupakan dalil tentang agungnya rahmat Allah. Di mana Nabi dalam hadis ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. أنزل منها رحمة واحدة في الأرض. Dari 100 rahmat itu Allah menurunkan satu bagian saja ke muka bumi. Tatarahamu bihal khalaiqu kulluha. Dengan satu bagian rahmat itu seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini saling merahmati dan menyayangi. Min alamil insi wal jinni wad dawabi wal wahsy wat thair wa ghairi dzalik. Baik makhluk dari kalangan manusia, begitu pula makhluk yang ada di alam jin, begitu pula hewan-hewan melata, binatang-binatang liar, dan juga burung-burung serta makhluk-makhluk yang lain. Singa saja yang dikatakan hewan yang paling buas, ya, raja hutan, dengan anaknya sendiri dia memiliki sifat rahmah. Ya, melindungi anaknya, ya, menjaga anaknya dengan baik, jangan sampai anaknya terkena gangguan. Ya. Jika ada ancaman yang bisa mengancam keselamatan anaknya, ya, seekor singa pun akan berusaha. Karena sikap, karena memiliki rahmah yang ada pada dirinya, dia akan menjaga dan melindungi anaknya. Qala rahimahullah, wa hadza amrun musyahadun narahu wa nalmasuhu fi bahimatil an'am. Ini adalah perkara yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Begitu pula bisa kita ketahui baik pada binatang-binatang ternak, ya, kambing, domba, sapi dan yang lainnya, wa fi thair, begitu pula burung, wa fi jami'il makhluqat fiha rahmatun wa 'adfun fil kabir 'alas saghir, minal kabir 'alas saghir. Seluruh makhluk memiliki yang namanya rahmah, kasih sayang. Terutama makhluk yang lebih besar kepada makhluk yang lebih kecil. Anzalallahu rahmatan wahidatan fi qulubi makhluqatihi yatarahamuna biha wa wasi'athum hadhihi ar-rahmatu. Allah menurunkan satu rahmat ke dalam kalbu atau hati-hati para makhluknya, yang dengannya para makhluk saling merahmati satu dengan yang lain, dan sudah cukup. Satu bagian rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini sudah cukup menjadikan para makhluk saling merahmati dan saling menyayangi. Ya. Lalu bagaimana? Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya dan gambaran 99 rahmat Allah yang Allah simpan di sisinya. Beliau melanjutkan, faida jaa yaumul qiyamati dhammallahu ta'ala hadhihi ar-rahmata allati anzalaha fil ardi ila 99 rahmatan abqaha wa rahimallahu biha man yastahiqqu rahmatahu min ibadihi. Dan jika telah tegak hari kiamat nanti, Allah akan menggabungkan satu rahmat yang telah Allah turunkan ini digabungkan ke dalam 99 rahmat. 99 rahmat Allah yang masih Allah simpan di sisinya. Jadi 99 rahmat itu baru akan Allah berikan nanti di hari kiamat. Di negeri akhirat. Adapun yang didapatkan makhluk di muka bumi ini hanya satu bagian rahmat. Yang dengannya orang kafir pun bisa merasakan kenikmatan di muka bumi. Dengan satu rahmat itu. Orang kafir pun dapat nikmat, dapat rezeki, dapat harta yang melimpah. Ya, segala kelezatan dan kenikmatan duniawi bisa mereka rasakan. Itu juga termasuk athar atau pengaruh dari satu bagian rahmat saja yang Allah turunkan di muka bumi. Ya. Nah, di sini pentingnya kita seorang mukmin yang beriman dengan hadis ini. Jangan sampai kita silau dengan kenikmatan dan kelezatan yang dirasakan oleh mereka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kita cari dan yang kita ingin raih itu adalah 99 rahmat Allah yang masih tersisa, yang masih Allah simpan. Itulah yang seharusnya menjadi obsesi kita. Tujuan kita adalah untuk meraih 99 rahmat Allah itu. Yang tidak bisa kita bayangkan betapa besar kenikmatan dan kelezatan yang bisa kita raih dengan 99 rahmat Allah tersebut. Maka di hari kiamat nanti Allah akan menggabungkan satu rahmat tadi dengan 99 rahmat yang masih tersisa. Allah akan melanggengkannya. Warahimallahu biha man yastahiqqu rahmatahu. Dengannya Allah akan merahmati orang-orang yang memang berhak mendapatkan rahmatnya. Dari kalangan hamba-hambanya, alladzina taba'u rusulahu wastajabu lidakwatihim. Yaitu hamba-hambanya yang mengikuti para rasulnya dan menerima ajakan dakwah para rasul. Walakinnahum waqa'u fi mukhalafatin wa ma'asin. Walaupun di antara mereka mungkin, di antara pengikut para rasul, orang-orang yang beriman, yang menerima ajakan dakwah para rasul, di antara mereka mungkin ada yang terjatuh pada maksiat, melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, mungkin ada. Tapi mereka masih memiliki iman, famatu ala tauhid, meninggal dalam keadaan di atas tauhid, wa ala salah, wa ala wassawm, wa matu ala ibadat. Ya, mereka menegakkan sholat, mengerjakan puasa, meninggal di atas ibadah-ibadah, walakin waqa'u fi akhtha' wa mukhalafat, akan tapi mereka semasa hidupnya terjatuh pada kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Fallahu azza wa jalla yarhamuhum fayudkhiluhum aljannah. Maka dengan rahmatnya Allah merahmati mereka dan memasukkan mereka dalam aljannah. Demikianlah akidah atau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang masih beriman atau yang masih memiliki tauhid, meninggal di atas tauhid, walaupun dia semasa hidupnya melakukan dosa besar yang begitu banyak, selama dia masih bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Walaupun mungkin harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, sesuai dengan kadar dosanya. Tapi kalau dia masih tauhid, dia masih aman. Sewaktu-waktu dia pasti akan dibebaskan dari neraka tersebut dan dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam al-jannah. Tidak kekal di dalam neraka selama masih bertauhid. Jadi kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah tauhid. Kalau orang sudah tidak punya tauhid, meninggal tidak di atas tauhid, maka dia akan sengsara, celaka dunia dan akhirat. Karena pasti akan kekal di dalam neraka, wal'iyadu billah. Sehingga kunci keberhasilan dan kebahagiaan adalah at-tauhid. Li'anna dukhulal jannati likulli insanin istahaqqal fawza bil jannati wan najati minan nar. Karena masuk dalam al-jannah itu memang berhak diperoleh oleh setiap hamba yang berhak untuk masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka. Ala wa inna dukhulal jannati bimahdi rahmatillah. Dan hendaknya kita ketahui bahwasanya masuk ke dalam al-jannah itu semata-mata dengan rahmat Allah. Jadi jangan sampai ada yang mengira amalan yang kita kerjakan itu hanya dengan amalan itu sajalah kita bisa masuk ke dalam al-jannah. Amalan yang kita kerjakan sudah cukup menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam al-jannah. Tidak. Seorang hamba tidak akan bisa masuk dalam al-jannah kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqtasama bi manaziluha waqtisamu manaziliha wa ma'a'zamuha wa aktsaruha bi salihil a'mal. Adapun tingkatan-tingkatan yang ada di dalam al-jannah itu berdasarkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba, tergantung amal solehnya. Dan tentunya tingkatan-tingkatan di dalam surga itu sangat banyak, ya. Bertingkat-tingkat penduduk al-jannah itu. Dan itu tergantung dengan amalan soleh yang dikerjakan oleh setiap hamba semasa di dunia. لِأَنَّ اللَّهَ حَكَمٌ عَدَلٌ يُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ. Karena bahwasanya Allah itu hakam, adil, zat yang maha adil, membalas setiap orang yang berbuat sesuai dengan jenis amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan itu diperoleh sesuai dengan amalan. Kalau amalannya soleh, amalannya baik, balasannya baik. Sebaliknya, jika amalannya jelek, maka pasti akan dibalas Allah dengan kejelekan pula. Wa ahlul imani laisu sawa'an fi imanihim. Orang-orang yang beriman pun tidak sama keimanannya. Kita semua yang duduk di satu majelis di malam hari ini berbeda-beda tingkat keimanannya. Tergantung apa? Tergantung amalan solehnya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman qawlun wa amalun yazidu bitta'ah yang kusu bil ma'siyah. Keimanan itu adalah berupa ucapan dan amalan. Bisa bertambah dengan amalan soleh dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga orang-orang yang beriman itu pun berbeda-beda tingkat keimanannya, tergantung amalan solehnya. Baik amalan soleh yang terkait dengan yang bisa terlihat, amalan anggota badannya, begitu pula amalan lisannya, zikirnya, qiraatul Qur'annya, begitu pula yang tidak kalah penting adalah amalan soleh yang terkait dengan amalan hati. Yang terkait dengan amalan hati. Bagaimana rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana rasa rojaknya, khaufnya, takutnya kepada Allah. Khosyahnya kepada Allah. Bagaimana ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagainya. Bagaimana tawakkulnya, bersandarnya dia kepada Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Ini adalah amalan-amalan hati. Yang dengan amalan-amalan tersebut, orang-orang yang beriman berbeda-beda tingkat keimanan. Fayujazihim bihasabi a'malihim adh-dhahira wal batinah. Maka Allah akan membalas mereka, orang-orang yang beriman, tergantung amalan yang mereka kerjakan. Baik amalan zahir maupun amalan batin. Amalan yang terlihat maupun yang tidak tampak. Wa yatafaddalu alaihim min fadlihi wa judihi wa ihsanihi. Fayarfa'u manazilahum wa yu'li darajatihim wa yu'tihim minal mulkil kabir ma yaliqu bi'azamatihi wa jalalihi li'annahu al-ghaniyul hamid. Allah akan membalas orang-orang yang beriman sesuai dengan amalannya dan Allah akan tambah. Allah akan berikan keutamaan. Karena keutamaan Allah maha luas. Allah akan tambahkan kepada mereka keutamaan karena kebaikan Allah, ihsan, kemuliaan dan kedermawanan yang Allah miliki. Allah akan mengangkat tingkatan mereka di dalam al-jannah dan menaikkan derajat mereka di dalam surga, di dalam al-jannah. Karena memang Allah adalah Maha Kaya, Al-Ghani dan Al-Hamid, Maha Terpuji. Fal maqsudu anna rahmatan wahidatan min mi'ati rahmatin anzalaha Allahu fil ard. Jadi kesimpulan dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwasanya satu bagian rahmat dari 100 bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi itu, wa yaumal qiyamah yadhummuha ila 99 rahmah. Di hari kiamat nanti Allah akan genapkan atau Allah akan gabungkan ke dalam 99 rahmat yang tersisa. Wa yarhamu biha man yastahiqur rahmah. Allah akan merahmati dengannya orang-orang yang berhak mendapatkan rahmah, yaitu dari kalangan siapa? Orang-orang yang beriman. Bikhilafi man la yastahiqur rahmah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Wahumul ladzina lam ya'tu bi asbabir rahmah. Siapa orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah? Yaitu orang-orang yang tidak menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Siapa mereka? Ke ahli syirkil akbar. Pelaku dosa syirik akbar, syirik besar. Wal kufril akbar, begitu pula pelaku kekufuran, kufur akbar. Wan nifaq al-i'tiqadi, pelaku dosa kemunafikan, nifaq i'tiqadi. Yaitu orang yang menampakkan Islam tapi hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Wali arad an dinillah, dan juga termasuk sebab yang menjadikan seseorang terhalang dari rahmat Allah adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa la yarfa'u bihi ra'san. Tidak mau mempelajari agama Allah walaupun di KTP-nya muslim dia. KTP-nya Islam tapi berpaling dari agama Allah. Tidak pernah mau belajar agama Allah, tidak mau beramal dengan syariat-syariat agama Allah, dan sama sekali tidak mau menghiraukan tentang aturan-aturan agama. Fahaula in ma tu ala dzalik la yastahiquna min rahmatillahi miqdara dzarrah. Orang-orang seperti ini jika mereka meninggal dunia, maka mereka tidak pantas untuk mendapatkan rahmat Allah sekecil apapun. Wa huwa arhamur rahimin. Padahal Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling pengasih dan paling penyayang. Paling besar rahmatnya. Walakinnahul hakim yadaul asya'a fi mawadi'iha. Akan tapi di samping itu, di sisi lain, Allah juga al-hakim, zat yang maha memiliki hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi maksudnya Allah akan merahmati orang-orang yang memang pantas mendapatkan rahmatnya, dan Allah tidak akan merahmati orang-orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian penjelasan dari hadis yang ke-100. Ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita masuk bab baru. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul wasati biljar. Bab al-wasah biljar. Bab wasiat tentang tetangga. Wasiat tentang atau terkait tetangga. Kita baca dua hadis, hadis yang ke-101 dan 102. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Abu Bakar ibnu Muhammad an Amrah عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Jadi di sini dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar." Jibril Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepadaku terkait dengan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku menyangka bahwasanya Jibril akan memerintahkan tetangga itu untuk mendapatkan harta waris atau menjadi ahli waris. Karena saking ya sangat kuatnya penekanan wasiat tentang tetangga. Ya. Sering Jibril menyampaikan wasiat kepada Rasulullah tentang tetangga. Karena besarnya hak tetangga sampai Rasulullah menyangka tetangga itu bisa menjadi ahli waris bagi seseorang walaupun tidak ada hubungan kerabat. Hadis yang ke-102, wa Nabi Syuraih Al-Khuza'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Kita baca syarah dari hadis ini. Qala Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah fi hadainil haditsaini bayanun li'iddati huquqin min huquqil muslimi 'alal muslim. Di dalam kedua hadis di atas terdapat penjelasan tentang beberapa hak muslim atas muslim. Wa minha haqqul jar 'ala jarihi. Di antaranya adalah hak tetangga atas tetangganya. Wal jiranu bil istiqra thalathatu anwa'in. Dan tetangga itu berdasarkan penelitian istiqra, ya, pengamatan dan penelitian itu terbagi menjadi tiga jenis. Jadi beliau di sini menjelaskan tentang macam atau jenis-jenis tetangga. Tetangga itu ada tiga jenis. Yang pertama, jarun lahu thalathatu huquqin. Tetangga yang memiliki tiga hak. Wahual jarul qarib laka fin nasab. Yaitu tetangga bagimu yang masih punya hubungan kerabat denganmu. Lahu haqqul qarabah. Ya, tetangga yang masih kerabat kita dan dia seorang muslim. Maka yang seperti ini, tetangga yang seperti ini, itu punya tiga hak atas kita. Yang pertama, haqqul qarabah. Hak kekerabatan. Karena masih kerabat kita, masih keluarga kita. Maka dia punya hak dari sisi ini. Kekerabatannya. Yang kedua, thanian haqqul jiwar. Hak dia sebagai tetangga kita. Dan yang ketiga, thalithan haqqul islam. Hak sebagai seorang muslim. Jadi kalau di antara kita ada yang punya tetangga yang seperti ini kondisinya, dia masih saudara kita, family kita, kerabat kita, dan dia muslim, maka dia punya tiga hak atas kita. Hak tetangga, hak kerabat, dan hak Islam. Fahaqul islami bayanahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hak Islam itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yahqiruhu, tidak boleh merendahkannya dan meremehkannya, wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Ya, menelantarkannya itu membiarkan, misalnya dia sedang kesulitan dibiarkan, tidak ditolong. Sedang butuh bantuan, ya, kita bersikap acuh, tidak peduli. Itu adalah yang disebut dengan al-khudlan, menelantarkan. Nah, ini seperti ini tidak boleh. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh meremehkannya atau merendahkannya, dan tidak boleh menelantarkannya, tidak menolongnya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya untuk ditumpahkan, tidak boleh, ya. Begitu pula hartanya juga tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Wa irduhu, begitu pula kehormatannya wajib untuk dijaga, tidak boleh dijatuhkan. Di antara bentuk menjatuhkan kehormatan adalah menghibahi. Menghibahi seorang muslim, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, ya, yang mana dia tidak suka jika kejelekan-kejelekannya tersebut diceritakan. Fawajib ihtiramul muslimin, maka wajib menghormati kaum muslimin. Wawajib ihtiramu amwalihim, wajib menghormati harta-harta mereka. Tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas, tidak boleh dirampok, dan semisalnya. Wa wajib ihtiramu a'radihim, tidak boleh dan wajib menghormati kehormatan mereka. Wa ammal qarabatu wa qad madat ahaditsu katsiratun tatadamman wujubas silah. Silatil qarib min jihatil ab wa min jihatil Itu tadi hak sesama muslim. Kalau hak kerabat, apa yang sudah kita lalui? Hadis-hadis yang menunjukkan tentang apa disyariatkannya menyambung hubungan kerabat, silaturrahim, ya, menyambung hubungan rahim atau hubungan kerabat baik dari sisi ibu kita atau bapak kita. Wa tahdhir minal qati'ah ay qati'atil arham, ya, dan juga apa yang sudah kita lalui penjelasannya tentang peringatan dari memutus silaturrahim. Wal qati'atu min kabairidz dzunub, memutus silaturahim adalah dosa besar. Fal wasil jama'a baina ajril bir wassilah bisilah wa bainan najati min uqubati al kabira allati hiya al qati'ah. Maka seorang yang menyambung hubungan kerabat, dia telah menggabungkan dua hal. Yang pertama, dia menggabungkan pahala menyambung hubungan kerabat, dan yang kedua adalah selamat dari ancaman siksa orang yang melakukan pemutusan hubungan kerabat. Wa amal jar fa kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasa bil ihsan ilaihi. Mamin al ihsan ilaihi kaful adza anhu. Adapun tetangga, maka sebagaimana yang diberitakan atau dijelaskan oleh Nabi, Nabi mewasiatkan untuk apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Kita ingat hadisnya tadi bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada tetangga, niatkan ibadah. Ya. Bagaimana biar kita bisa meniatkan ibadah ketika berbuat baik kepada tetangga? Ingat-ingat hadis ini. Ya. Kita ingat hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, itu termasuk keimanan. Amalan yang bisa meningkatkan keimanan seseorang. Di antara bentuk ihsan, berbuat baik kepada tetangga adalah kaful adha. Menahan gangguan dari tetangga. Jangan sampai kita mengganggu tetangga. Itu termasuk perbuatan baik. Ya. Bahkan itu yang paling penting. Jangan sampai mengganggu tetangga. Karena di sana ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidaklah beriman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah menafikan keimanan seseorang yang suka mengganggu tetangganya, membuat tetangganya terganggu karena ulahnya. Sehingga di sini ancaman keras. Hati-hati, jangan sampai kita mengganggu tetangga kita, samping kanan, kiri, depan, belakang kita. Nanti juga dijelaskan tetangga itu siapa sih, ya. Berikutnya, tuhsinu ilaihi walau bil kalimatit thayyibah. Hendaknya kita berbuat baik kepada tetangga walaupun dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ucapan yang sopan, ya. Apalagi kalau memberi hadiah, memberi, ya, pemberian yang bisa menyenangkan hati tetangga, itu lebih baik. Tapi kalau tidak punya apa-apa yang bisa dihadiahkan kepada tetangga kita, cukup dengan ucapan yang baik. Wabikafil adha, dan juga dengan menahan gangguan darinya. Sebatas kemampuan kita. Bisa juga berbuat baik kepada tetangga itu dengan apa? Ta'limul ilm. Dengan mengajarkan ilmu. Tetangga, ya. Di sini disebarkan enggak buletin Jumat? Buletin alilmu. Mungkin perlu nanti dibuat atau dibuat program, ya, diprogramkan seperti itu. Ya. Tetangga samping kanan atau kiri kita, kita kasih buletin alilmu atau majalah, majalah syariah atau yang lain, ya. Itu juga termasuk bentuk ihsan. Berbuat baik kepada tetangga. Dan juga dengan husnul ta'amul. Dengan pergaulan yang baik dengan mereka. Sampai-sampai demikian. Rasulullah menyebutkan, senantiasa Jibril mewasiatkan kepada aku tentang tetangga, sampai aku menyangka, ya, tetangga itu mewarisi harta. Wadzalika min idzami haqqihi, hal itu karena besarnya hak tetangga. Walau lam yakun minal haqq illa an takuffa anhu adzaka fil qawli wal fi'l. Wa kam min ajrin fil ihsan fil jiwar. Wal jar huwal mujawir al mulasik laka walau min ba'idin qalilan. Dan yang disebut dengan tetangga, definisi tetangga itu adalah al-mujawir al-mulasik laka walau min ba'idin qalilan. Yaitu orang yang dekat denganmu, dekat dengan rumahmu, ya, walaupun agak jauh sedikit. Falladzina yajma'uhum hayyun wahidun yu'tabaruna jiranan. Beliau sebutkan di sini, orang-orang yang masih dikumpulkan dalam satu hai, hai itu istilah bahasa Arab, kalau kita terjemahkan maknanya kampung. Ya. Jadi satu kampung itu masih dianggap tetangga. Jadi tetangga itu tidak hanya yang dempetan satu rumah dengan kita. Tapi yang dimaksud dengan tetangga dalam syariat itu adalah ini, ya, batasannya. Yang masih berkumpul dalam satu hai, satu kampung. Wal qaryatus saghirah ahluha kulluha jiran. Dan satu desa kecil itu penduduknya atau warga desa kecil tersebut itu teranggap sebagai jiran, sebagai tetangga. Walaisal muradu bil jar man kana babuhu inda babika. Dan tetangga itu tidak hanya sebatas yang pintunya berdempetan dengan pintumu, ya, tidak demikian, tapi lebih luas. Wa innamal hayyu bimajmu'ihi jiran. Satu kampung itu penduduknya teranggap sebagai jiran, sebagai tetangga. Yahtarimu ba'duhum ba'dan wa yakuful adha anhu wa yasiluhu bimastata'a hatta yakuna muhsinan ila jarih. Maka hendaknya sesama tetangga saling menghormati dan menahan gangguan dan juga menyambung hubungan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ini tentang apa? Adab terhadap tetangga yang disebutkan dalam hadis. Berikutnya, wasiat yang kedua yang disebutkan dalam hadis adalah al-wasaya allati dalla 'alaiha al-hadis ats-tsani ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ya, setelah wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, yang kedua adalah wasiat untuk memuliakan tamu. Wa huwa ma nazala bika dhaifan sawa'un 'abirus sabil aw qadim ilaika. Yang dimaksud dengan tamu itu adalah orang yang singgah di rumahmu sebagai tamu. Ya. Jadi bukan penghuni rumah itu. Orang yang singgah di rumah kita, sawa'un 'abirus sabil, walaupun orang yang tidak berniat ke rumah kita tapi dia mampir, ya, singgah, atau yang memang tujuannya adalah datang ke rumah kita. Fa innal wajib 'alaika an tukrimahu bima tastati'u 'alaihi minal ma'kal wal mashrab wal maskan. Maka yang wajib atasmu adalah engkau memuliakannya dengan apa yang kau mampu, berupa makanan, minuman, tempat tinggal, ya, sesuai dengan apa? Kemampuan. Wa dzalika indal qudrah. Itu semua wajib kita lakukan jika kita mampu. Tu'tihi jaizatahu wal jaizah hiya an tu'wihi yauman wa lailah. Kewajiban kita jika memang mampu adalah menyediakan bagi tamu tersebut tempat bernaung sehari dan semalam. Wa dzalika haqqun wajibun min huquqihi. Itu adalah hak wajib yang harus ditunaikan tuan rumah kepada tamunya. Yut'imu wa yushribu yut'am wa yushrab wa yuskan. Diberi makan, diberi minum, dan diberikan tempat bernaung, tempat tinggal. Wa dzalika bihasabi qudratil insan. Tapi sekali lagi, itu semua tergantung dengan kondisi seseorang. Alladzi nazala bihil dhaif. Orang yang memang disinggahi oleh tamu tersebut. Tergantung kondisi tuan rumah. Ya, kalau rumahnya memang masih ada tempat yang bisa dipakai untuk ya bermalam oleh tamunya, maka wajib bagi tuan rumah untuk menyediakannya. Wa kam lahu minal ajri fadzalika min alamatil iman wa min sifatil akhyar. Dan itu pahalanya besar dan termasuk tanda keimanan. Memuliakan tamu termasuk tanda keimanan dan merupakan sifat-sifat dari al-akhyar, orang-orang pilihan. Ya, memuliakan tamu. Tapi tentunya kalau memang di sana ada terkait dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita, misalnya tamu yang bermalam, ya wajib lapor. Ya, maka kita lapor. Misalnya ada tamu yang bermalam di rumah kita, maka jangan lupa kita juga wajib untuk lapor ke RT atau RW. Berikutnya, wasiat yang ketiga yang disebutkan dalam hadis adalah al-hirs ala qaulil khair. Bersemangat di dalam berkata baik. Wa huwa min wadhaifil lisan fi aqwalil khair. Itu termasuk tugasnya lisan. Ya. Berkata baik. Wala ra'si aqwalil khair adz-dzikru bi jami'i anwa'i. Dan ucapan yang baik, yang paling utama adalah zikir. Zikrullah dengan segala bentuknya. Qiraatul Quran, baca Al-Quran, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya. Ini adalah wasiat yang ketiga, yaitu berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, hendaknya diam. Ya. Dan yang baik, yang dikategorikan sebagai ucapan yang baik, itu ya, yang terpenuhi padanya dua kondisi. Yang pertama, isinya baik. Dan yang kedua adalah cara penyampaiannya dengan cara yang tepat. Nah, jadi isi pembicaranya itu baik dan juga cara penyampaiannya juga dengan cara yang baik. Karena berapa banyak ucapan yang baik secara isinya benar, sesuai dengan fakta, tapi ketika disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang tepat, maka menjadi fitnah. Ya. Nah, maka ucapan yang baik itu tadi, tidak hanya memperhatikan isinya, tapi juga memperhatikan bagaimana cara penyampaiannya, sudah tepat ataukah tidak. Sebagaimana yang disebutkan, ya, qaidah likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada ucapannya tersendiri. Ya. Begitu juga ketika menyampaikan sesuatu, harus melihat kepada orang yang mendengarnya. Ya. Apakah orang yang mendengarnya itu bisa memahami apa yang dia sampaikan atau tidak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga di sini terdapat penjelasan tentang pentingnya menjaga lisan. Ya, sampai dikatakan ma min syai'in ahaqqu bisijni minal lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih berhak atau lebih pantas untuk dipenjara kecuali lisan. Itu karena sangat berbahayanya jika lisan itu tidak dijaga, dibiarkan begitu saja berbicara sekehendaknya, maka itu membahayakan pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Karena apa yang terucap dari lisan ini pasti akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang dilafadzkan oleh lisan kecuali dicatat oleh raqib dan atid, malaikat pencatat amalan. Sehingga hendaknya seorang muslim memperhatikan apa yang keluar dari lisannya agar tidak menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.